jam dinding berdenting satu-satu. Ku duduk menantikan hadirmu. Hati tak sabar lagi, sedetik rasa setahun. Resah gelisah tak menentu. Denyut-denyut jantungku bergetar di dadaku ketika kau datang menjemputku. Hati berbunga-bunga, kita pun pamit berdua. Sesuai janji kita kemarin, layar kita kembangkan, samudra kita paruni, menuju ke bukit karang. Kau belai mata rambutku, kau pegang erat tanganku. Dunia seakan milik berdua. Satu hati, satu cinta. Hai, hai, hai, ku tak ingin berpisah lagi. Bergetar di dadaku ketika kau datang menjemputku. Hati berbunga-bunga, kita pun pamit berdua. Sesuai janji kita kemarin.